Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala faidah kata beliau, yajuzu an yaakhara ismu kana wasmu inna idha kana khabaru dharfan aw jaran wa majruran. Boleh untuk mengakhirkan isim kana, juga boleh mengakhirkan isim inna apabila khabar keduanya, khabar kana dan khabar inna, berupa dharaf atau jar majrur. Misalnya contohnya qauli ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Haqqan adalah khabar kana muqaddam. Wa nasr, nasrul mu'minin adalah ismuha mu'akhar. Ini contoh yang bukan khabarnya jar majrur dan dharaf. Inna zaidan fil baiti. Al-khabar fil baiti zaidan isim inna fil baiti jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar inna. Itu alal asal. Namun yajuzu an tuqaddimahu, boleh kamu kedepankan, dahulukan khabar. Fatakulu inna fil baiti zaidan. Boleh. Fil baiti menjadi khabar inna muqaddam. Qala Allah Ta'ala berfirman, inna fi dhalika la'ibratan. Ya fi dhalik jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf khabar inna muqaddam. La'ibratan lamnya lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah. Ibratan isim inna mu'akhar. Asyahid fi dhalik khabarnya muqaddam. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, hadhihi fa'idatun muhimmatun. Ini adalah fa'idah yang penting. Yajuzu taqdimu khabar kana ala ismiha, wa yajuzu taqdimu khabar inna ala ismiha, idha kana dharfan aw jaran aw majruran. Yaitu boleh mendahulukan khabar kana dari isimnya, dan juga boleh mendahulukan khabar inna atas isimnya, ya jika khabarnya adalah berupa dharaf atau jar majrur. Inna indaka malan. Kalimat inna indaka malan sahih. Di sini indaka inda dharaf dan dia mudhaf dhamir kafin mudhaf ilaih. Dharaf di sini khabar inna muqaddam. Malan isim inna mu'akhar. Sehingga inna indaka malan sahih. Min bab takdim khabar inna. Inna malan indaka juga sahih. Ini alal asal. Ya, isim inna duluan kemudian indak khabarnya. Inna fil baiti Zaidan. Sahih. Min bab taqdim khabar yang berwajar majrur ala ismiha. Inna Zaidan fil bait ini sahih, ini alal asal. Ya, Zaid isimnya, fil bait khabarnya. Kana Zaidun qa'iman. Sahih. Ini alal asal. Zaid isimnya, isim kana, qa'iman khabarnya. Kana qa'iman Zaidun juga sahih. Ya, min bab taqdim khabar kana ala ismiha. Alismiha. Irobnya kana qa'iman Zaidun kana fil madhi naqis yarfa'ul mubtada wa nasbul khabar qa'iman khabar kana muqaddam mansub wa la nasbihi ala fathah zahirah fi akhirih Zaidun isim kana mu'akhar marfu biha ibi kana wa la mutrafihi dhammah zahirah fi akhirih. Inna fi dhalika ibratan. Inna huwa tawkid wa nasb. Mabla fathi la mahalahu min al-Arab. Fi dhalik jar majrur wa ta'alik bi mahduf khabar inna. La ibrah isim inna mu'akhar. Walam di tawkid. Lam tawkid dia hukum asalnya ada di awal kalimat. Ya, ketika dia dari akhir, jadi awal sehingga disebut juga dengan lam muzahlaqah. Karena dia berpindah dari tempatnya. Dhanna wa khawatuha. وما ظننت أخواتها فإنها تنسب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت أمرا شاهصا ومسبى ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله قال ابن جرّوم وما ظن أخواتها فإنها تنسب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. ظن وخواتها yang semisal dengannya dalam amal تنسب المبتدأ والخبر جميعا. Dia menasabkan mubtada dan khabar dua-duanya dinasab. ودليل على هذا دليل yang apa dalil bahwasanya ظن وخواتها itu menasabkan mubtada dan khabar dua-duanya? Dalilnya adalah at-tatabbu' wa istiqra'. Ya, hasil telaah kajian para ulama nahwiyin. Dan ulama tatabba'u kalam al-Arab wastaqra'u. Karena ulama lughah nahwiyun, lughawiyun, ya mereka menelaah, mengkaji kalam Arab. Fatabayyana anna al-Araba tansibul mubtada wal khabar bi dhanna wa khawatiha. Mereka dapati bahasanya orang-orang Arab menasabkan mubtada dan khabar dengan dhanna wa khawatiha. Fa idza khalat dhanna wa khawatuha al-mubtada khabar wa bila dhanna wa khawatuha masuk kepada mubtada dan khabar sara alif di sini alif tasniyah kembali ke dhanna. Masa ulangi sara di sini alif tasniyah kembali kepada mubtada dan khabar, kembali kepada mubtada dan khabar sara in sara al-mubtada wal khabar mansubain. Jadilah keduanya jadi mubtada khabar mansubain. Ketika dhanna khawatuha masuk kepada mubtada khabar, jadilah keduanya jadi mubtada khabar mansubain. Menjadi isim yang mansub ala annahuma maf'ulan laha, ya sebagai maf'ul dari dhanna khawatuha. Wa bihadha tammatil ahwalul arba'atu lil mubtada khabar. Dengan ini sempurnalah empat keadaan mubtada khabar yang pernah disinggung oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Fayakunani marfu'in. Mubtada khabar dua-duanya marfu. Yang pertama tentunya alal asal ketika belum ada amil yang masuk. Wa mansubain, keduanya mansub, yaitu ketika kemasukan dhanna wa khawatuha. Wal mubtada marfu'an wal khabar mansuban, yang ketiga, kadang ketiga adalah mubtada marfu, khabar mansub ketika kemasukan kana wa khawatuha. Wal mubtada mansuban khabar marfu'an, ini ketika kemasukan inna khawatuha, mubtada jadi mansub, khabar jadi marfu. Ini empat keadaan. Yakunani marfu'aini idza lam yadkhul alaihi manasibun. Ya, keduanya dalam keadaan marfu ketika belum masuk kepada, tidak belum masuk kepadanya dua apa alat yang menasabkan, ya, belum masuk amil apapun. Tidak ada amil yang masuk menasabkan mubtada, juga tidak ada amil yang masuk menasabkan khabar. Alat asal belum masuk padanya awamil. Wa yakunani mansubain, dan keduanya mansub fi dhanna akhwatiha, ketika menjadi atau kemasukan dhanna akhwatuha. Wa yakunu al-awwal marfu'an wa tsani mansuban, awal yakni mubtada marfu, tsani mansub ketika kemasukan kana akhwatuha, pada kana akhwatuha. Dan yang terakhir belum disebutkan, iya, yakunu al-awwal mansub wa tsani marfu ketika bi'inna akhwatiha, itu belum tidak masukkan. Ketika kemasukan inna akhwatiha, yang pertama mansub, yang kedua marfu. Qala dhanna akhwatuha tansub mubtada khabar. Wa akhwatuha, makna yang dimaksud akhwatuha maknanya adalah al-musyarikat laha fil amal, yang bersekutu dengannya dalam amal. Kalau bahasa Muhyiddin dalam keputusannya, nawairuha fil amal, yang serupa dengan dia dalam amal. Itu amalnya menasabkan mubtada dan khabar. Wa yadhanna wahasib wahasiba wakhala wazza'ama wara'a wa'alima wajada wattakhadha waja'ala wasamia. Asar, ada 10. Nah, atha la yalzamu an yakun an takuna ma'ana fahiya laysatil adat lakin nama kitab mubtadi'in, tetapi karena kitab-kitab ini adalah kitab untuk apa namanya, untuk orang yang baru belajar. Wa arada ibn alif rahimahullahu ta'ala ya'ti bi ahsar ma yakunu mimma yukarribul ma'ana lil mubtadi. Beliau ingin, mualif ingin mendatangkan yang paling ringkas, yang bisa mendatangkan makna yang dipahami oleh orang yang baru belajar. Tadi sini maksudnya pada dhanantu, alimtu, ra'aitu, dengan mesti. Tak pada dhanantu, alimtu, wajadtu, itu enggak mesti, laizam. Enggak mesti harus ada. Yang penting adalah bab dhanna-nya, dhanna dan fi'il-fi'ilnya. Dhanna dhanantu zaidan muntaliqan. Dhanantu dhanna fil madhi mabniun as-sukun litisali bidhamir rafi' mutaharrik. Wahiya tansibul maf'ulain, dan dia menasabkan dua maf'ul, al-awwal mubtada wa tsani khabar. Wa ta dhamir muttasil mabniun al-dham fi mahal rafa' fa'il. Dhanantu zaidan maf'ul al-awwal mansubiha walaupun tasbihi fathah lahir fahirihi muntaliqan maf'ul hathani mansubun biha walaupun tasbihi fathah lahir fahirihi. Ini dharantu zaidan muntaliqan i'rabnya. Lau kulta, kalau kamu baca dharantu zaidun muntaliqun, khata, ini keliru. Iya, karena dhanna itu menasabkan dua maf'ul. Zaidun Muntalikun, ini Rafa, dua-duanya. Ini keliru. Atau kamu baca Wanantu Zaidan Muntalikun, ini juga keliru. Karena Muntalikun masih dibaca dengan Dhamma, dengan Rafa. Wanantu Zaidun Muntalikun juga kata keliru. Karena satu lagi Zaid masih dibaca dengan Marfu. Wanantu Zaidan itu harus menasabkan dua-duanya. Yang tadi ya mubtada mansub, yang tadinya khabar mansub. Wanantu Zaidan Muntalikun. Nah, sampai sini aja wallahu a'lam. Wassalamualaikum.